masa lalu membekas dengan luka, tak pernah pulih lagi. Beratkah untuk memaafkannya? Tak maukah melupakan saja seperti awal mula? Cinta.